Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillah fala mudilla lah wa may yudlilhu fala hadiya lah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam ayuhal ikhwa rahimakumullah. Mari kita teruskan kajian Tibun Nabawi dari kitab Zadul Ma'ad fi khair fi hadith khair al-ibad lil Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah. Maka Imam Ibn Al-Qayyim rahimahullah mengatakan fa amma tibbul qulub, adapun kesehatan jiwa, tibbul qulub, kesehatan jiwa, kesehatan hati, jiwa, barometernya adalah fa musallamun ila rusul salawatullah wassalamu alaihim, diserahkan kepada ar-rusul. Di sini bentuknya jamak ar-rusul, jamak dari rasul, maksudnya adalah utusan-utusan Allah. Dan yang paling afdal adalah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wala sabila ila husulihi ila min jihatihim wa ala aidihim. Yang demikian itu tidak akan bisa didapatkan oleh seorang hamba melainkan dari jalan mereka, dari tangan mereka. Wa inna salahal qulub, karena baiknya jiwa, baiknya hati, antakun arifatan berabbiha. Kalau hati mau baik, kalau hati mau bagus, maka dia harus mengetahui Allah Rabbnya yang menciptakannya dengan nama-nama Allah yang sempurna, sifat-sifat Allah yang sempurna, perbuatan Allah yang sempurna, ahkam, hukum-hukum Allah yang sempurna. Wa antakuna mu'thiratan limardatihi wa mahabbihi, dan hendaknya dia lebih mendahulukan keriduan hanya kepada Allah, cintaan hanya kepada Allah, wa mutajannibatan limanahi wa masakhatihi, dan dia menghindari larangan-larangan Allah, hal-hal yang mendatangkan kemurkaan dari Allah. Wala sihata laha wala hayata albattah illa bidzalik. Seorang tidak akan sah, tidak akan mendapatkan kesehatan jiwa, kehidupan jiwa, melainkan dengannya. Wala sabila ila talaqqi illa man min jihati rusul. Dan kesehatan jiwa ini tidak akan bisa didapatkan dari yang lainnya melainkan min jihati rusul, dari jalan utusan-utusan Allah Azza wa Jal. Seperti k kisahnya Nabiullah Yusuf alaihissalam. Karena di sini Ibnu Qayyim membawa sighahnya dengan sighah jamak. Artinya segala utusan Allah, seluruh utusan Allah termasuk diantaranya adalah Nabiullah Yusuf alaihissalam selamat dari godaan wanita, syahwat wanita. Karena Nabiullah Yusuf alaihissalam lebih mendahulukan kecintaan kepada Allah Azza wa Jal dibandingkan wanita, syahwat wanita yang haram. Ini menunjukkan kesehatan, kesempurnaan, kesehatan jiwa Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam, yang mana beliau lebih mendahulukan kecintaannya hanya kepada Allah dibandingkan dengan syahwat wanita yang haram. Ini dari contoh kisah Nabiullah Yusuf. Contoh yang lainnya seperti Nabiullah Ayub diuji, dicoba dengan apa? Dengan rasa sakit. Nabiullah Ayub alaihi salatu wasalam. Ujian sakit, kesempurnaan kesehatan jiwa dari Nabiullah Ayub alaihi salatu wasalam adalah apa? Bersabar ketika sakit. Ada enggak yang seperti ini? Jauh ya, diuji, dicoba. Kemudian kisah dari Nabiullah yang dimakan ikan paus, Nabi siapa? Yunus alaihi salatu wassalam. Kenapa Nabiullah Yunus asbabun nuzulnya dimakan ikan paus, ikan yang besar, hut? Apa alasannya? Hah? Meninggalkan kaumnya, kaumnya ditinggalin. Udah siap didakwahin, ditinggalin. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala menginginkan agar Nabiullah Yunus alaihi wasallam kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabiullah Yunus meratapi kesalahannya, mengakui kesalahannya dengan apa? La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadh dhalimin. Ini kesempurnaan Nabiullah Yunus alaihi salatu wasalam kembali kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. La ilaha illa anta, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah. Subhanak, maha suci Engkau. Inni kuntu minadh dhalimin, sungguhnya aku adalah termasuk orang-orang yang zalim. I'tiraf, mengakui kesalahannya, kekeliruannya, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini tibbul qulub, kesehatan jiwa. Kemudian dari para anbiya yang lainnya, yang seluruhnya kembali kepada Allah, kembali kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Sehebat apapun tingkatannya, tetap kembali kepada Allah Azza wa Jal, menyerahkan diri kepada Allah. Seperti Nabiullah Sulaiman. Kisahnya Nabiullah Sulaiman apa? Diberikan ujian oleh Allah berupa apa? Hah? kekayaan, kehebatan ini itu diberikan. Ditundukannya pasukan jin, bangsa jin, apalagi kendaraan, semut dan lain sebagainya. Tetapi dengan kelebihan-kelebihan itu, kalau istilah zaman sekarang apa? Dengan istilah apa? Crazy rich. Orang kaya yang gila. Punya pulau, punya pesawat jet pribadi, punya ini, punya itu, punya ini, punya apa yang dia inginkan. Mau tinggal tunjuk. Tuk. Tinggal pencet. Tik. Ada. Ya. Tapi kebanyakan dari orang-orang seperti ini sakit. Sakit apanya? Jiwanya yang sakit. Ini kembali kepada para rasul, utusan Allah. Allah berikan kepada Nabiullah Sulaiman bisa memindahkan kerajaan Ratu Balkis. Allah tundukkan kepada Nabiullah Sulaiman bangsa jin. Ada enggak orang kaya zaman sekarang bisa menundukkan bangsa jin? Orang kaya paling kaya di dunia ini siapa sekarang? Bisa enggak dia menundukkan kerajaan bangsa jin? Ada enggak? Siapa yang paling kaya? Bill Gates? Atau siapa? Enggak bisa. Dia juga bingung ngurusin corona. Nah, atau diberikan kendaraan. Kendaraan apa? Angin yang bisa menempuh perjalanan 1 bulan. Berangkatnya, pulangnya juga 1 bulan. Tapi sekarang keliling dunia berapa dibutuhkan? Nah, dari ujung dunia sampai ujung dunia. Ah. Berapa jam dibutuhkan? Enggak ada yang tahu, sama berarti. Lah ini kendaraan Nabiullah Sulaiman alaihi salatu wassalam ghudu wa syahr wa rawahu wa syahr. Berangkatnya bisa menempuh perjalanan 1 bulan. Pulangnya juga 1 bulan tanpa bensin, solar atau apa, bahan bakar, tanpa bebas BBM berarti. Itu pun enggak sombong. Hah? Dari kehebatan-kehebatan yang ada, para anbiya, para rasul seluruhnya tunduk kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apapun, setinggi apapun, sebesar apapun dari pasukannya, tetap kembali kepada Allah Azza wa Jal. Kadang orang kaya itu stres. Kaya semuanya bisa, ini ada, itu ada, ini ada, semuanya ada. Tapi kok jiwanya yang sakit? Lah ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu di sini Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah diberikan dengan, beliau menyampaikan dengan lafaz ar-rusul, jamak dari rasul. Artinya bukan sebatas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Padahal nabi yang paling afdal dari para anbiya adalah Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tetapi maksudnya dari kisah-kisah utusan Allah banyak yang bisa diambil hikmah dari segi kesehatan jiwa. Tibbul qulub, kesehatan jiwa. Karena lafadznya di sini min jihatir rusul, dari segi ditinjau dari para rusul, utusan-utusan Allah. Artinya bukan sebatas Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, juga Nabiullah siapa? Ayahnya Nabi Yusuf. Ayah Nabi Yusuf siapa? Ya'qub alaihi salatu wassalam. Di antara kisah yang diambil, dipetik hikmah dari Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam, apa? Banyak. Di antaranya masalah qarinah. Masalah qarinah. Qarinah Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam ketika ashab Yusuf, saudaranya Yusuf alaihi salatu wassalam, ya, kakaknya atau yang lainnya, mereka mengatakan bahwasanya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam meninggal dimakan apa? Serigala. Ya. Apa ayatnya? Bidamin kadzib. Ya, dengan darah yang bohong. Ya, darah hewan atau darah apa? Ya. Nah, diberikan pakaiannya Nabi Yusuf, nih pakaiannya. Ada darahnya. Nah, ya. Tetapi Nabiullah Yusuf alaihi salatu wassalam menjawab apa? Hah? Apa? Coba dilihat surat Yusuf. Apa? Syahidnya di situ Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wasalam tidak menerima apa laporan dari saudara Yusuf, walaupun bajunya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam apa berlumuran darah. Ala qamisi bidamin kadzib. Mereka membawa bajunya Nabiullah Yusuf alaihi salatu wasalam dengan apa? Dengan darah yang dusta, darah yang dibuat-buat. Maka dijawab oleh ayahnya apa? Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Fasabrun jamil. Kalian yang buat. Yusuf dibantah. Artinya enggak langsung diambil apa kasus itu 100% dan dibenarkan. Oh iya, tidak. Karena ada qarinah di situ. Apa qarinahnya? Yang namanya serigala kalau makan orang atau makan manusia, selain darah yang keluar, apa kira-kira? Apa? Bajunya robek. Lah itu bajunya enggak robek. Sof itu. Kejelian Nabiullah siapa? Ya'qub jeli di situ. Ada qarinah. Artinya bohong, bidamin kadzib. Darah yang dusta. Itu qarinah, ilmu qarinah. Ya. Nah, sehingga Nabiullah Ya'qub alaihi salatu wassalam nah mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian yang buat itu kalian. Ya. Karena Nabiullah Yakub alaihissalatu wassalam tidak serta-merta langsung menerima kabar berita seperti itu aja. Ditelan mentah-mentah, tidak. Dilihat korinahnya. Walaupun ada darahnya, taruhlah darah apa yang dia kasih di situ. Tapi ada korinah yang lain. Apa? Yang namanya hewan, apalagi serigala, memakan manusia, ya tentunya tercabik-cabik. Walaupun keluar darah, taruhlah memang keluar darah, tapi mana potongan potongan tubuhnya, mana dikasihnya? Enggak dikasih. Itu satu. Yang kedua, bajunya tidak terobek-robek. Itu dua. Dari dua korinah itu saja enggak bisa diterima. Sehingga Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam dengan korinah itu, dengan tanda ciri seperti itu, mengatakan qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Kalian yang buat-buat itu kalian. Nah, syuf, kejahatan itu pasti akan terungkap. Ya, ini kejelian siapa? Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam selaku ayah. Walaupun mereka banyak ngadu, banyak abati wahai ayahku gini. Tapi yang namanya dusta ya dusta, enggak bisa dijadikan sebagai pembenaran. Walaupun orangnya banyak, pendukungnya banyak, tidak seperti itu. Ini juga kesehatan jiwa masuk dari segi apa? Kejelian Nabiullah Ya'qub alaihissalatu wassalam di dalam menghakimi, memutuskan perkara sebagai hakim, melihat korinah, melihat tanda-tanda, ciri-ciri. Nah, para anbiya, para rasul, banyak kisah-kisah yang itu semua menunjukkan kepada tibbul qulub, kesehatan jiwa. Karena di sini Al-Imam Abdul Qayyim rahimahullah memberikan lafaz min jihati rusul, dari segi ar-rusul. Rusul adalah jamak dari rasul. Wa ma yadhunnu min husul sihhatil qulub bidun ittiba'ihim. Maka tidak akan bisa seseorang jiwanya sehat melainkan dia harus mengikuti para anbiya dan rasul, para rasul. Wa qala ta mimman yadhunnu dzalik, maka telah salah orang-orang yang menyangka dalam mengikuti selain para anbiya dan rasul, telah salah mereka. Nah, sehingga mereka merasa hebat, merasa pintar, justru mengikuti hawa nafsunya, pikirannya, pendapatnya pribadi, lebih mereka dahulukan dibanding dengan petunjuk Allah dan rasulnya. Wa inna madzalika hayatun nafsihil bahimiyah asyahwaniyah, yang mereka ikuti adalah kehidupan dirinya sendiri yang lebih cenderung dan condong kepada hewan, kehidupan hewan, syahwat, seperti bahasa yang namanya hewan adalah biasanya diantara ya sifat mereka apa, menindas yang lemah. Kalau manusia tidak mengikuti jalannya, apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya, pasti akan cenderung kepada jalan-jalannya hewan, binatang, selalu menindas yang lemah. Yang lemah ditindas, yang lemah dibunuh, yang lemah dizalimi, yang lemah diinikan, diitukan dan lain sebagainya. Karena kenapa? Karena tidak mau mengikuti jalannya ar-rusul wasihataha wa quwataha. Nah, baik kuat jalan kehidupan seseorang tergantung apabila dia mengikuti jalannya para anbiya dan rasul. Wa hayatu qalbihi wa sihhatihi wa quwwati 'an dhalika bi ma'zalin. Wa man lam yumayyiz baina hadha wa hadha, maka barang siapa yang tidak membedakan antara ini dan itu, tidak bisa membedakan jalannya rasul, utusan-utusan Allah, dan jalannya orang-orang yang selalu membanggakan pikirannya, pendapatnya, hawa nafsunya, falyabki ala hayati qalbi, maka hendaknya dia menangisi tentang kehidupan jiwanya, kesehatan jiwanya. Fa inna minal amwat, karena dia termasuk jiwa yang mati. Wa ala nuri fa inna munghamisun fi biharil dhulumat, karena dia telah masuk ke dalam lautan kegelapan. Karena apa? Karena dia sendiri tidak mau mengikuti jalannya utusan Allah di dalam kehidupan ini, di dalam mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Yang dia ikuti adalah hawa nafsunya, pendapat pribadinya, pikiran apa yang dia maukan semata, sehingga dia tidak bisa membedakan mana jalan yang benar dan mana jalan yang salah, mana yang hak dan mana yang batil. Yang seharusnya dia mengikuti para anbiya dan rasul, mengikuti utusan-utusan Allah di dalam kehidupannya, tetapi dia lebih mendahulukan kehidupan yang cenderung kepada mirip seperti hewan dan binatang. Sehingga zaman-zaman sekarang, ya tidak heran, ya zaman sekarang tidak heran banyak berita-berita orang tua ya menzinahi anaknya, atau anak ini dan itu, seperti hewan atau anak membunuh orang tuanya, ya seperti hewan ya. Nah, hayatun nafsihil bahimiyah asyahwaniyah, kehidupan jiwanya seperti kehidupan hewan ya, yang syahwatnya lebih dia dahulukan daripada petunjuk Allah subhanahu wa ta'ala dan rasulnya waliyadzubillah. Sehingga ini adalah kesehatan jiwa yang lebih dan lebih harus lebih didahulukan dibandingkan dengan kesehatan apa, badannya. Atau kadang seorang tabib atau seorang yang berusaha untuk membantu di dalam kesehatan badan, kadang di antara mereka atau ada di antara mereka yang ketika tidak mendapatkan apa yang mereka mau, walaupun statusnya adalah seorang tabib atau seorang yang bisa ya memberikan ilmu tib ya terapis atau yang semisalnya. Kadang ketika dia tidak bisa merawat atau tidak berhasil di dalam satu perkara permasalahan kesehatan, tidak sedikit dari mereka yang frustasi, tidak sedikit dari mereka yang stres atau gila. Sehingga gak heran kalau ada orang yang stres, kok apa backgroundnya, nganu misalkan dari kesehatan misalkan, ya ada nggak, ada saja ya. Nah, atau dari kalangan pengobat, ya bahasa sekarang pengobat, bahasa dulu tabib misalkan ya. Kadang ada juga yang seperti itu, seorang tabib bunuh diri. Alasannya kenapa? Karena merasa dia tidak bisa menyembuhkan apa pasiennya. Nah, tujuan dia apa sih? Pengen kesohor atau pengen apa? Ilmunya seluruhnya diserahkan pada Allah Subhanahu wa taala. Adapun kita hanya membantu semampu kita. Karena al-ilmu indallah, ilmu di sisi Allah. Kesembuhan di tangan Allah. Adapun kita, tugas kita hanya apa? Wasilah saja, perantara saja. Kita bukan yang menyembuhkan, bukan. Itulah salah besar di situ. Pemahaman yang keliru bagi seorang tabib atau terapis atau yang semisalnya, ketika dia tidak mendapatkan jalan keluar dari penyakit pasiennya, maka kadang mereka stres, kadang mereka shock, kadang mereka ingin melampiaskan ini dan itu dan lain sebagainya. Sehingga at-tib al-qulub atau tibbul qulub, kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, famusallamun ilar rusul, diserahkan petunjuknya kepada para rasul salawatullah wasalamuhu alaih. Wallahu alam bissawab. Alhamdulillah rabbil alamin.